ada pada umat Nabi Muhammad semuanya. Penyakit umat Nabi Syuaib dengan rakusnya, oh sekarang yang rakus tidak kehitung. Apalagi nih kalau sudah bicara politik. Kemudian umat Nabi Lut umpamanya dengan penyimpangan seksualnya, wah sekarang juga sudah susah untuk dijaga, dihadang dengan tersebarnya internet yang disalahgunakan. Internet tidak salah sebagai satu ilmu netral. Ilmu itu tidak berdosa, tidak beribadah. Yang berdosa dan yang beribadah adalah yang memang memegang ilmunya. Nah, kemudian umat Nabi Hud dengan kesombongan keangkuhannya sekarang juga tidak sedikit. Umat Nabi Saleh dengan taklid kepada budaya tanpa memperhatikan rasional atau tidak, kemudian sesuai dengan syariat atau tidak, yang penting ini kata orang tua kita, ikuti. Sekarang juga banyak. Umat Nabi Muhammad paling banyak penyakitnya. Karena jumlahnya paling banyak. Tentu antara klinik dengan rumah sakit. Pasti di rumah sakit penyakitnya lebih banyak daripada di klinik. Kan? Yang di klinik pasien pemanya cuma paling banyak puluhan. Yang di rumah sakit ratusan, ribuan. Ya jelas. Nah demikianlah umat Nabi Muhammad. Penyakitnya lebih banyak, sangat memerlukan para dokter lebih banyak lagi. Sebagaimana penyakit fisik memerlukan dokter-dokter yang beberapa dokter yang memiliki keahlian, sama penyakit rohani juga begitu. Makanya Nabi Muhammad ketika membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk, langsung beliau itu orang gemetar hatinya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Beliau langsung memohon Allahumma ummati. Dibaca lagi ayat, doa lagi, ayat lagi, doa lagi. Itu dalam rangka tadabur. Dapat kita laksanakan tadabur sendirian di rumah. Tentu akan lebih luas, lebih dalam lagi tadabur kalau kerjasama. Satu rumah, ayah, ibu, anak-anak. Ya dalam seminggu sekali bertemu. Yuk kita tadabur barang satu jam dalam sepekan. Kalau sudah satu jam dalam sepekan bisa berlangsung, mungkin ditambah lagi waktu-waktu berikutnya. Bisa dua jam dalam sepekan. Bisa lagi ditambah lagi mungkin dua kali dalam sepekan. Subhanallah. Akan terasa nanti nikmatnya hidup berinteraksi dengan Al-Quran. Nah sekarang dipersilahkan dari makna ini, wala ya'tunaka, dan mereka tidak datang kepadamu, bimatsalin, dengan sesuatu yang mungkin dipandang oleh mereka bisa menandingi, illa ji'naka bil haqqi, kecuali kami datangkan kepadamu wahai Muhammad bil haqqi, Al-Quran dengan secara hak. Wa ahsana tafsira, dan Al-Quran itu memiliki tafsiran yang sangat indah. Satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan. Itulah Al-Quran. Sementara kalau ungkapan manusia tidak akan seperti itu. Nah mungkin kalau satu ayat ini akan sulit untuk dihayati bersama, kita ambil yang lain sajalah. Umpamanya kita dari mulai surat Al-Fatihah saja yang semuanya sudah paham artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sudah tiga ayat saja kita cukupkan untuk kita tadabburi bersama. Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kita, membimbing kita untuk supaya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ungkapkan oleh kamu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, ngasih, memberi, penyayang, Allah menyayangi. Mungkin di sini juga ada yang dapat merasakan apa manfaat kalau kita mendapatkan sesuatu yang dikasihkan kepada kita, dan sejauh mana manfaat kalau ada orang yang menyayangi kita. Apa perbedaan ngasih dengan menyayangi? Maliki yaumiddin, hubungan antara alhamdulillah arrahmanirrahim dengan maliki yaumiddin, kita resapi bersama, kita jiwai bersama. Maliki dua arti, pemilik dan penguasa. Yaum hari, ad-din pembalasan. Ini sudah dibahas beberapa tahun ya. Dari bahas nih. Tetapi kita wujudkan sekarang penghayatan kita terhadap tiga ayat ini. Dipersilahkan siapa yang mau lebih duluan. Mangga. Kita praktekkan sekarang ini. Cukup dua orang sajalah. Dari mulai alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, apa yang dirasakan oleh kita berupa kenikmatan dari mulai alhamdulillah sampai yaumiddin. Mangga, paling depan aja silakan. Silakan. Gimana? Lanjutkan pada yang lain. Iya. Kasihkan. Ya, mangga tuh di belakang tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertemuan ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Ini ya. Saya harapkan sekali pertemuan seperti ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk kita. Ini barangkali yang terpikir dalam benak saya ini tentang ayat ini, yaitu bahwa mutlak pujian itu hanya untuk Allah. Tetapi sebagai makhluk, kita juga berhak barangkali dipuji ya, sebagaimana Allah juga memuji kepada Rasulnya. Ya. wainna kala alfurun alim. Tetapi barangkali kita itu tidak boleh memuji yang pasti lapar kita itu harus pujian. Jadi tidak boleh pujian, tapi harus pujian. Harus bikin orang memuji kita, tetapi kita tidak ingin dipuji. Itu barangkali makna alhamdulillah yang buat kita. Kemudian lillahi rabbil alamin ini menunjukkan bahwa rububiyah Allah mutlak di sini, karena barangkali kita sering menganggap bahwa rizki itu erat hubungannya dengan tempat kita usaha, ya. Sehingga banyak orang yang ketakutan menghadapi pensiun atau PHK takut, karena menganggap bahwa rizki itu datangnya dari perusahaan atau tempat dia mencari nafkahnya. Padahal Allah yang menjamin rizki kita selama kita mau berusaha. Bahkan jangankan manusia, ya, jabat sekalipun atau binatang melata sekalipun dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan rizki yang mana barangkali, yaitu penafsirannya lebih jauh lagi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim ini jelas, ya, bahwa lahirnya kita di muka bumi ini adalah berkat rahmat Allah, ya. Berkat kasih sayang Allah yang mungkin Allah berikan kepada kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita diberikan rasa kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyayangi kita. Coba kalau Allah tidak memberikan rasa kasih sayang kepada orang tua kita, mungkin kita ini dulu apa enggak bisa begini hari ini. Barangkali dalam keadaan lemah, kita dipeliharanya oleh dua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, sehingga kita membesar dan dididiknya oleh beliau. Itu barangkali. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin ini menandakan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan la ta'lamuna syai'an di akhir ini. Itu tidak tahu apa-apa barangkali, apalagi harta yang kita tidak punya. Seutas benang pun kita bawa tidak bawa dari rahim ibu itu. Jelas kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, barangkali lebih rendah daripada miskin. Nah, maka di sini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk takabur, ujub dan sebagainya, merendahkan orang lain dan menganggap diri kita lebih tinggi, sehingga menimbulkan apa sifat tawadhu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga dapat diterima dari Ustaz Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terasa betul jika disampaikan dari peserta, saya juga menemukan yang baru. Ya, antara lain terasa ada sesuatu yang baru barusan, ya, terkait dengan antara alhamdulillah dengan rizki dan juga dengan pusat pencarian rizki. Ini sangat erat hubungannya. Umumnya orang senantiasa merasa hebat kalau sudah memberi, padahal yang diberikan bukan hasil dia sendiri, tetapi hanya Allah yang mengatur buat dirinya. Banyak orang yang mencari lebih sulit, lebih lama, dengan ilmu yang banyak, hasilnya tidak lebih banyak daripada orang yang nyarinya sederhana, dengan ilmunya juga sederhana, tapi dia mendapatkan harta yang lebih banyak. Ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini jelas sekali Allah yang memang Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan barusan, asal yang paling penting kita berbuat yang terpuji. Manakala ada yang memuji, kita sadar. Ini hubungan antara dua pembicara barusan. Kita harus berbuat yang terpuji terus, tetapi tidak mengharapkan pujian, kan gitu. Adapun ada yang memuji, itu adalah bukan merupakan sasaran dan tujuan, tetapi merupakan bukti bahwa orang mengaku bahwa perbuatan kita terpuji. Kalau begitu maka tidak layak kita merasa bangga diri. Sehingga kalau umpamanya ada yang memuji, bukan bangga diri, malah kita diingatkan untuk meningkatkan zikir kepada Zat yang Maha terpuji. Ungkapan alhamdulillah ini sangat luar biasa, dan insya Allah nanti kita praktekkan bagaimana umpamanya untuk sampai satu bulan lah kita programkan. Terserah bapak-bapak mau ngambil surat An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, atau Al-Lahab, atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita programkan dalam sebulan ke depan, nah surat-surat inilah gitu. Sehingga nanti pas pertemuan di sini kita tampung mutiara-mutiara yang muncul pada majlis masing-masing. Mungkin di antara majlis tersebut ada yang menemukan sesuatu yang sangat mengagumkan. Tidak mustahil yang mengagumkan itu dari seorang anak. Ketika seorang bapak menerangkan apa arti Idza Ja'a Nasrullah sampai akhir, si anak langsung nyeletuk umpamanya. Nah, ada satu ungkapan yang mengagumkan. Silahkan nanti dicatat, disampaikan. Ini akan menambah wawasan tentang Quran. Kenapa kok bisa seperti itu? Al-Quran ini mukjizat abadi sampai hari kiamat. Sekiranya kita memahami Al-Quran hanya berlandaskan keterangan masa lalu, sempit benar Al-Quran. Yang sangat menakjubkan pada pertemuan Umroh Da'i kemarin, waktu membahas tentang masalah pentingnya melakukan tadarus ini, seorang peserta bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana kalau kita menemukan dua tafsir yang berlawanan antara tafsir ulama terdahulu dengan tafsir ulama sekarang? Mana yang harus diambil?" Kata ulama ini, "Bisa benar dua-duanya, bisa salah dua-duanya, bisa benar salah satunya." Bingung itu yang bertanya, kok bisa benar dua-duanya padahal berlawanan? Kata beliau, tergantung memang wawasan yang dimiliki orang, seorang mufassir. So, tafsir itu pemikiran manusia. Al-Quran syariat Allah. Al-Quran tidak pernah berubah, tidak pernah salah, tidak pernah mengandung kekurangan. Tapi kalau tafsir adalah bisa. Tapi kalau benar dua-duanya pada berlawanan bagaimana? Kondisinya bisa berbeda. Kemudian ditanya lagi, tolong berikan contoh kepada kami. Dia langsung memberikan contoh dengan ayat Al-Quran. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda. Allah yang menjadikan untuk kamu al-ardha, bumi, firasyan, satu hamparan. Was-samaa'a binaa'an, dan langit bangunan yang sangat tinggi. Kok satu hamparan? Sementara ilmuwan mutaakhir, ilmuwan belakangan menyatakan bumi itu bulat. Ini kan berlawanan kan? Yang satu mengatakan terhampar lebar, yang satu mengatakan bulat. Ini berlawanan. Yang benar yang mana? Kata ulama tersebut, para ahli tafsir yang dulu belum mendengar keterangan temuan bahwa bumi ini bulat. Maka yang mereka pahami dari firasyan, satu hamparan. Terus apabila sudah terbukti bulat, apa arti firasyan tadi? Di dalam Al-Quran kita perhatikan tulisan firasyan surat Al-Baqarah nih, ayat 22 ya. Iya. Nah, ini kalau kita perhatikan ayatnya,